sadarlah wahai manusia, apa yang kau lakukan selama ini. Insaflah dan sadarlah wahai manusia, apa yang kau lakukan selama ini. Perbuatan dan noda serta dosa-dosa